apabila orang itu melakukan pembatal iman atau pembatal Islam, apabila dia sadar atau diingatkan dan menerima peringatan, apakah dia cukup bertaubat atau mengikrarkan dua kalimat syahadat lagi? Jawabannya, apabila waktu melakukan kesyirikan itu tidak ada niat kufur, tidak ada niat kafir, dan yang semakna dengan kafir, tidak ada niat kafir dan tidak ada niat yang semakna dengan kekafiran. Apa maksudnya? Tidak niat kafir, menolak Islam. Yang semakna, tidak niat menolak ayat. Tidak ada niat menolak ayat. Ya. Terjerumus kepada kekafiran, perbuatan kafir, tapi tidak ada niat kafir. Tahu ayat tapi tidak ada niat menolak ayat. Intinya tidak ada niat menolak, hanya melakukan dosa kekafiran. Hatinya tidak ada niat menolak Islam, tidak ada niat menolak ayat Al-Quran, tidak ada niat menolak syariat, maka cukup beristighfar dan bertaubat. Tapi apabila ada niat, sudah memang saya tidak mau Islam, tahu bahwa kalau di dalam Islam kayak gini ini tidak boleh, tapi saya tidak mau Islam, sudah tidak mau ngikutin dan tidak mau menerima Islam, kalau gitu lebih baik ketika sadar dan bertaubat mengikrarkan dua syahadat lagi. Atau tahu ayat tapi melanggar dengan punya hati menolak ayat. Saya tahu ayat kayak gitu, tapi saya tidak mau menerima ayat kayak gitu. Ini menolak ayat. Maka ketika sadar lebih baik mengikrarkan dua kalimat syahadat lagi untuk masuk Islam. Meskipun tidak ada yang tahu. Nah, kenapa begitu? Karena yang dia lakukan itu dengan hatinya jelas-jelas mengeluarkan dirinya dari Islam. Tapi kalau tidak ada niat keluar dari Islam, misalnya bagaimana? Tidak ada niat keluar dari Islam. Waktunya orang-orang ke gereja, ikut ke gereja. Kok ikut gimana? Ikut beribadah. Lah kamu di sana, ya ikut, toleransi saja. Toleransi saja, enggak apa-apalah. Wong toleransi saja kok. Enggak boleh, di dalam Islam itu ibadah itu ya hati, ya lahir. Lahir batin maksudnya. Lah, kalau lahirnya itu ikut ibadah kepada selain Allah atau ikut ibadah agama lain, itu membatalkan Islam. Tapi dia waktu ikut, itu tidak ada niat keluar dari Islam, tidak ada niat ikut ibadah itu dengan hatinya, hanya ikut zahirnya saja demi toleransi. Ini meskipun kayak gitu masuk di dalam membatal Islam. Nah, apabila di dalam hati sama sekali tidak ingin keluar dari Islam, tidak ada niat di dalam hati menolak ayat yang menjelaskan bahwa beribadah kepada selain Allah adalah kafir, dan namanya ibadah itu ya lahir ya batin. Kalau tidak ada niat menolak ayat, tidak ada niat keluar dari Islam, insya Allah cukup dengan istighfar dan bertaubat. Tapi kalau ada niat menolak ayat atau niat menolak Islam, maka kembali kepada Islam harus mengikrarkan dua kalimat syahadat. Nah.